Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita dengar kisah tentang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi oleh Allah sebuah kerajaan yang sangat besar yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang sebelum maupun sesudahnya. Kita akan menyimak sama-sama kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak remaja sudah menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa sebagai seorang hamba Allah yang arif dan bijaksana. Ketika ada permasalahan-permasalahan dengan rakyat dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu tampil untuk bisa memutuskan suatu perkara dengan bijaksananya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat yang memiliki pasukan-pasukan tidak hanya dari kalangan manusia-manusia saja, tapi juga dari kalangan jin dan burung-burung. Bahkan tembaga-tembaga dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangunan-bangunan yang sangat megah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bisa menundukkan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu ketika mengumpulkan seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan-hewan dan hendak pergi ke suatu daerah. Namun ketika rombongan yang sangat banyak itu sedang berjalan menuju ke satu daerah, kemudian tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar bisik-bisik dari para semut-semut. Dan semut-semut itu saling mengatakan, wahai semut-semut, ayo kita segera bersembunyi di bawah tanah. Karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan memusnahkan kita dengan kaki-kaki mereka. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar hal tersebut pun akhirnya melewati jalan yang tidak dilalui oleh semut-semut. Senantiasa bersyukur pada Allah karena mampu mendengar percakapan dari para semut. Dan semut-semut itu menjadi selamatlah mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun kembali lagi mengumpulkan seluruh pasukan-pasukannya. Manusia-manusia, jin-jin, dan hewan-hewan termasuk burung-burung. Untuk memusyawarahkan suatu kejadian. Namun ketika dalam musyawarah dan perkumpulan tersebut, ada satu pasukan yang tidak hadir setelah dicari kemana-mana tidak juga kunjung datang. Ternyata salah satu pasukan yang tidak hadir itu adalah burung hut-hut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun sebenarnya merasa marah, kemana saja burung hut-hut selama ini. Hanya ia satu-satunya pasukan yang tidak ada dalam musyawarah ini. Namun ketika ditunggu sekian lama, akhirnya burung hut-hut pun terbang ke atas Nabi Sulaiman alaihissalam dan terlihat agak lelah. Kemudian berkata, wahai raja, tunggu dulu sebentar. Karena Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Jangan dulu marah terhadapku, kata Nabi Hud-Hud, kata burung Hud-Hud. Burung Hud-Hud mengatakan, aku telah terbang begitu jauh di negeri sana dan aku melihat ada sebuah negeri bernama Negeri Saba yang memiliki ratu bernama Ratu Balkis. Kerajaan mereka sungguh sangat mewah, sungguh sangat besar sekali. Namun ada satu hal yang mengganjal, bahwa ternyata raja atau ratu yang ada di sana dan seluruh kaum yang berada di sana di Negeri Saba tersebut, mereka menyembah matahari. Wahai Raja Sulaiman, mereka tidak menyembah Allah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun pada akhirnya membuat keputusan. Dengan bantuan burung hut-hut dikirimlah sebuah surat yang isinya, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bahwa akulah Sulaiman, janganlah engkau merasa sombong dan merasa tinggi hati, berserah dirilah kepadaku. Itu bunyi surat yang diberikan kepada Ratu Balkis di Negeri Saba. Ketika itu burung hut-hut mengambil surat tersebut dan terbang sangat tinggi, kemudian menjatuhkan tepat di atas kepalanya Ratu Balkis. Ketika Ratu Balkis membaca, Ratu Balkis kemudian terheran-heran dengan seorang raja bernama Sulaiman ini dan penasaran seberapa besar kerajaan dari Nabi Sulaiman ini. Kemudian Ratu Balkis mengumpulkan seluruh pasukannya dan bermusyawarah. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerang kerajaan mereka atau kita berserah diri? Lalu pada akhirnya, dari hasil musyawarah tersebut, mereka mengatakan, kerajaan Sulaiman kami dengar sungguh sangat besar. Kalau kita melawan bahwa Ratu Balkis, tentu saja kita akan kalah. Bagaimana kalau kita mengirim hadiah-hadiah yang banyak untuk Nabi Sulaiman alaihissalam agar ia tidak memusnahkan kerajaan kita? Lalu Ratu Balkis pun setuju. Dan pada akhirnya mengirimkan begitu banyak hadiah-hadiah yang sangat mewah, hadiah-hadiah yang sangat mahal untuk Nabi Sulaiman, untuk Raja Sulaiman. Ketika pada akhirnya seluruh hadiah-hadiah itu diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman? Burung Hud-Hud, tolong sampaikan kepada Ratu Saba itu bahwa aku tidak membutuhkan harta kekayaan ini. Allah sudah memberikan kekayaan yang melimpah, harta yang melimpah, tahta yang luar biasa yang tidak pernah ada gantinya. Bukan ini yang aku butuhkan. Aku hanya membutuhkan Ratu Saba itu, si Ratu Balkis itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah memiliki semuanya. Pasukanku sangat banyak yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lain. Pasukanku terdiri dari manusia, terdiri dari jin dan binatang-binatang lain. Kerajaanku sungguh sangat besar, aku tidak membutuhkan itu, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka burung Hud-Hud pun menyampaikan kabar berita tersebut lagi-lagi kepada Ratu Balkis. Maka Ratu Balkis pun tidak bisa berkata-kata lagi. Maka ia pun bermusyawarah kembali dengan pasukannya. Kita tidak bisa membujuk Nabi Sulaiman dengan cara seperti ini. Bagaimana kalau kita langsung saja datang ke kerajaannya dan kita lihat seberapa besar sih kerajaan dari raja yang bernama Sulaiman yang sering disebut-sebut oleh banyak orang itu. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kabar bahwa Ratu Balkis akan datang ke kerajaannya, maka disiapkanlah segala sesuatunya untuk membuat Ratu Balkis terpesona dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang pada akhirnya nanti bisa beriman kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada seluruh pasukannya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke dalam singgasana Ratu? Lalu selanjutnya, sang jin yang bernama Jin Ifrit angkat tangan dan berkata kepada Raja Sulaiman, aku wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana dari sang Ratu Balkis menuju ke singgasanamu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Itu adalah hal yang sangat gampang bagiku, kata Jin Ifrit. Lalu ada seorang ahli kitab yang sangat solih dan berilmu mengatakan, saya bisa wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, saya bahkan bisa memindahkan singgasana dari Ratu Balkis menuju ke singgasanamu sebelum engkau berkedip dan sebelum engkau membuka matamu kembali. Maka benarlah, sang orang alim yang sangat berilmu ini bisa memindahkan seketika saja singgasana dari Ratu Balkis. Kemudian ketika Ratu Balkis datang dari kerajaannya bersama pasukannya menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian ia terpesona sekali, dan itu belum cukup. Nabi Sulaiman mengatakan, masuklah wahai Ratu Saba, masuklah wahai Ratu Balkis, dan lihatlah apa yang terjadi di dalam singgasanaku. Ketika Ratu Balkis masuk ke singgasananya dari Nabi Sulaiman, kemudian ia semakin terkejut ketika melihat bahwa apa yang di depan matanya adalah singgasananya tersendiri. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, apakah ini singgasanamu? Kemudian Ratu Balkis masih saja terpesona dan kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, itu belum cukup wahai Ratu Balkis, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ketika ia masih, Ratu Balkis masih dalam keadaan yang sangat terpesona, ia diajak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menuju ke satu ruangan yang penuh dengan kaca-kaca yang bening, yang penuh dengan segala sesuatu berwarna putih, seakan-akan tidak ada dinding, tidak ada lantai sama sekali. Lalu ketika Ratu Balkis masuk ke dalam kerajaan tersebut, ia melihat di bawahnya seakan-akan ada kolam yang berisi banyak sekali ikan-ikan. Maka ia takut bahwa dia akan tercebur ke dalam kolam tersebut, ia ambil gaunnya, kemudian ia berjinjit-jinjit takut bahwa gaunnya itu akan basah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa dan mengatakan, Ratu Balkis, kau tidak perlu melakukan hal yang demikian. Karena sebenarnya apa yang kau lihat ini adalah kaca-kaca, kau tidak mungkin basah. Lihat bahwa ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ratu Balkis pun semakin terpesona, semakin kagum dengan kerajaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang lama-lama ia paham bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Ratu Balkis pun tidak perlu memakan waktu yang sangat lama menyatakan keimanannya di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan pada akhirnya mengakui kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lagi menyembah matahari yang tidak mendatangkan manfaat padanya, tapi ia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menikah. Kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis menjadi pembelajaran untuk kita untuk tidak berlaku sombong, untuk tidak berlaku menjadi orang yang paling besar, bahwa segala kekuatan, kekayaan, harta dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita dan lebih paham lagi mengenai kisah para nabi insyaallah.